janji yang mulaku bolo ani ungguli kepolan do dulu tak dan diamu dilakukan. lang hepinela motilango wande lo porogumo i omomu otoyundumo ondi solo hilau onde ole munau monu motilango tua totoli angu sama-sama topeng dan dulu marisa to wisata pohon cinta masa tia mabolo silito iyo polia mau iyo ta sama-sama topeng dan dulu marisa to wisata pohon cinta masa tiang mabolo silito wanu delo poliama hetinela motilano wanu delo polongo iyo monu toyundumo ondi solo hilau onde ole munau monu motilango tua totoli au.